Kulo terangno, kulo boten bosen-bosen terangno lugat ya. Mergi Quran niku iso dimaknani ngangge napa filisanin arabi mubin. Tapi ngantos kiamat, iku mesti ada lafat-lafat sing nak ora syahidul kisah atau syahidul tanzil sing menangi Quran turun. Iku mesti beda-beda ulama. Taman saya kita bedai latihan-latihan ngaji sorok. Tawal lah maknane minggu tanguasai. Cari tuh, cari mubalek. Tawal lah kau minggu. Yakin ya? Saya kisah jual maknani pas ke kunut. Wa tawallani fiman tawallaita. Ngasih. Nguasai atau ngasih ini babi. Wa tawallalan nyeneng no panjenengan. Nyenengi kulo. Gusti kulo ini seneng nih. Fiman tawalaita ayam aman tawalaita. Mulanya ngaji. Lagi pidato, coba pidato saya lagi ngaji. Engkau kakean nasa manso, no? Riri-riri yang kulo omong lo dari ngaji ini kulo ralat. Ah, itu memang resiko bahasa Arab ya, resiko. Kulo nu nganti saat ini dulu cek sinau kamus. Tapi buatan kamus yang boleh makna ini buatan ini apa-apa. Karena memang bahasa Arab itu unik ya. Jadi tawalla ya tawalla tawallian. Itu maknanya minggu. Tapi nak tawalla ya tawalla wilayatan itu seneng. Nah, problemnya adalah di Quran itu lafad yang sama maknanya beda lah. Kok nak sing maknane iku ulama, ulama tenan maksude Quran. Ora tukang pidato, ulama. Iku ya bener wae. Maksudnya bener ya ketemu. Misalnya sampean tak bedhe misale. Fahal asaitum sing masyhur sing ulama beda-beda. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Wabe tafsir maknane beda-beda, tapi lucune iku maknane beda ekstrim tapi di sentuhan ulama dengan sentuhan ulama tenan itu akhirnya maknanya itu bodoh. Jadi maknanya ini misalnya fahal asa itu mbok yo menawa siro kabeh sejal menawa itu apa? Menawa itu tamani utawa parek utawa arep parek utawa biasa menawa ayo sejal menawa itu biasa menawa itu menawa itu ada tamani, ada taroji, ada pokoknya ngomong ada ngomong itu serah penting wakai iya ya. Menawa itu apa ya raro pokoknya ngomong menawa fahal asaitum mongko onoton menawa sirakat intawallaitum apa kan lamun mengo siro, maksudnya mengo apa? Mengo sangka kebenaran. Kowe nak mengo kok kebenaran sing digarisno pangeran, mesti akibate antuf sidu fil ardi, kowe gawe kerusakan. Niku yo bener. Ana ulama namana ning ngene iki, Mansur. Fahal asaitum, ana to menawa sira kabeh intawallaitum, namun ngangkat pemimpin sira kabeh. Sing mbok angkat iku wong kafir atau wong sing ora bener. Ujung-ujungnya yo antuf sidu fil ardi. Dadi atene iki ulama itu pinter tenan jarak kan mana dia kan ekstrim sih tok minggu ngangkat pemimpinnya tapi kok ketemunya juga bener mas kadung ulama tadi jadi tetap pinter ya. Nah ini penting saya utarakan karena nanti di Quran yang seperti itu tuh banyak sekali sehingga apalagi mufasir-mufasir sekarang ya yang memang keahliannya hanya di bahasa karena enggak syahidul kisah, tidak saksi sejarah ketika Quran apa turun. Itu beda dengan sahabat. Sahabat itu nyeksa ini Quran turun, jadi lugu sidik-sidik tetap paham ae wong dekne syahidul kisah. Wong nak ngedikan terus ngene via nazalat, ing dalam ingsun nazalat turun iki ayat. Ya sudah ya keren dong, via nazalat. Dekne paham ra paham tetap paham. Wong itu bakas aku ya dari sahabat-sahabat itu bakas. Makas aku aja. Bukan saat ini tenggane surat, nabo surat mumtahina atau mumtahana atau mujadilah mujadilah. Kok sahabat tuh gak paham ya? Misalnya ana satu peristiwa. Kira umume kiai Jawa nak maca mujadalah apa mujadalah? Umume. Mujadalah. Padahal ajane cara maknane ku gampang mujadalah. Mujadilatun wong wedok sing madoni Kanjeng Nabi. Bayate qad sami Allah kaulalati tujadiluka. Allah midanget wong wedok sing tujadilu kang madoni sapa wong wedok nggih. Dadi alati ing wong wedok tujadilu kang madoni sapa wong wedok ka ing sira. Fi zaujia ing dalem bab bojone. Terus kene jadala yujadilu mujadalatan darani surat napa? Mujadalah. Mohon kalau terusakan ya. Saiki bako, bako itu maknane lacut, lacut itu maknane itu ya ora bener itu maknane itu boleh ibarang sih ora bener, apa ora bener? Misalnya walau basa tawahu rizqa di ibadi labako fil ardi, umpama wong kok diparingi sugih kabeh itu labako fil ardi mesti lacut, mungkin ora sugih lacut pemenang sugih. Aku saya ki normale u nak masjid, masjid itu ditambahi. Iku maknane gak jauh-jauh dari sulasi mujarrad. Ghafaro nyepuro, istighfaro ya jaluk sepuro. Kasaro itu pecah ya tak kasaro jadi pecah. Mestinya kan gak jauh-jauh. Tapi nak bahwa itu lacut. Nak yang bagi itu sayuk jo. Ngaji menculot kakek. Ngumpar lacut kok menculot. Sayur, nggak apa-apaanan maksudnya. Mestinya kan jangan nyerempet-nyerempet. Ya tapi aku bahasa Arab. Namulane, dewi ulama-ulama lu, kiai Jawa, aku aslinya ya bodoni, tapi bodoni apa? Orang bodoni, ujuk-ujuk layam bagi, orang sayur, aslinya bodoni, jelas bodoni. Tapi apa yang jadi bodoni? Bodoni sepanjang itu solusi makna terbaik, bodoni itu. Bodoni apa? Mereka maknanya bako itu macam ini golek. Yang maknanya lacut itu orang bingung. Tapi bener. Jadi misalnya afa hukmal jahiliyat yabhun apoto yang hukum jahiliyat yabhun mencari-cari. Bener-bener bako itu maknanya mencari. Ini kan jelas. Yabhun ayat lubuna. Tapi mbok, ya jauh namanya bako itu lacut. Padahal ini jelas ya. Lana ini kan gak kaget. Yabhun maknanya ayat lubun terus suatu saat jadi yang bagi. Faham ya? Maknanya mak, berarti wahada mimala yang bagi mimala yutlak mislu. Mestinya seperti itu gak perlu dicari cari wong karawan salah. Soalnya wong kepengen alim, kepengen makna tahkik kok. Golek-golek balik kan rangno, itu kan ya radu nih. Misalnya mestinya golek ya ulama misalnya. Misalnya lama yang mau dihudang ya misalnya. Tapi alim tahkik, tapi nak kepengen pengajian ya cukup Tuhan, tapi nak tapi nak pengen alim tahkik kan kudu nyewa lah, nyewa menyewa ya cara modern ya sing wong alim-alim lah. Berarti bako ya maknane golek. Cuma bahasa Arab itu kan tak dialah iku kadang fudlah iku dibuang. Nah bako itu identik golek barang sing ora bener iku bako. Jadi sing fudlai maf'ul bih utawa maf'ul li ajli utawa apa saja itu dibuang. Ini rumah nonton, tapi juga sesat, awas kena sesat. Sebab itu muta'adi dibuang mari kasus. Misalnya gini ya Mansur, tapi awas kena anut aku, haram, haram gede. Tapi kaya ojo nyalahin aku, malah luwe gede nih dosa. Tapi anut aku ya dosa gede dalam hal ini. Sing darani alat malahi apa coba? Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun alhaakumut takatsur. Terus alat malahi ku alat sing alha ing dzikrillah. Alha alha sangka apa? Alat malahi alat sing nyibukno kowe. Sing nyibukno kowe sangka apa? Mesti kan pertanyaan. Terus kowe engkek berhubung alim engkek terus muni alha ing dzikrillah. Tapi wong aku nganggo urgent tapi selawatan bar. Lah itu masalah. Sebab itu kaya aja kaget nek ana wong terkenal top termasuk mungkin pemimpin tarekat atau apa saja. Sing kadang main urgent kuwi aja kaget. Engko eling pangeran tenan. Tapi kaya ora usah ngalah-alah kaya urgentan yakin gak eling pangeran tak jamin. Lho masalahe alha alha kopo kan gak jelas. Ngono maksud paham ya? Tapi ojo tiru, haram gitu. Aku ora yakin aku sesoleh orang-orang yang baik gitu. Kowe ngaku soleh ujub. Ngaku fase aku sedoro. Ya, Bapak, ayo coba pilihannya apa? Itu susahnya. Sebab itu mulai dhisik. Mulai dari Imam Nawawi ndarani, gitar hukumnya piye? Haram. Syiarul fasaqah. Pinter dek alasan. Piye-piye iku dadi geng, dadi identitasnya wong fasik-fasik. Ya sudah, waduh lama ndarani gitar haram, syiarul fasaqah. Angger wong tatonan yang perapatan, wong rambutnya pilokan ya gitaran. Nah, masuk gitu, serbanan gitaran terus nyanyi lagu nih Bang Haji kan ora mungkin. Terus nyanyi Bu. Kan gak mungkin. Tapi nek aku yakin haram ram. Yakin haram ram, ismam membabi buta. Kemudian delalah ana wong saleh. Gak tahu nganggo alat musik kecuali digo selawatan. Kowe kadang ku mau nglakoni tapi nek krungu musik iku iso nangis. Nah sing gak nganggo gitar gak iso nangis. Iki piye? Sing nglakoni wong saleh, tak bulan-bulan iso saleh lho ya. Ah, iki sok ae muni saleh iku penting. Sing nglakoni wong saleh. Wis gak ana indikasi rai fasik. Gak ana rai mesume, gak ana wong sepakat ra wong iku mesti eling pangeran. Idza dzukiru idza ru'u dzikrullah. Ketika dilihat pasti mengingatkan Allah. Sekwe darani haram iku. Wong ora raine tok kowe wis seneng kok ape menamuni. Semono niku mlane aku muni, oke ana takok haram. Tapi kok ada mbantah aku dosa gedhe. Biye-biye, ya sudah seperti itu. Nah, baru ibu menikmu, maksudnya malah ini apa hukum al-jahiliyah tiap. Malah ini angel ngaji, ada orang bisa ngaji, setompa mateng, serap sambil masa. Tapi aku ya tanggung jawab. Tanggung jawab pengiran ya dewe-dewe, malah kecik tumuna, furoda kama kholaknakum awalamar. Saya lagi takoi pengiran. Kau nak ngono aku harus terpanut ke sebab, aku gagal paham, aku buat simbol. Mesti pangeran yang duduk, aku gagal paham, buat simbol-simbol lo. Dewi, kau kau ngerti aku yang melaku neng masyarakat, tapi buat simbol-simbol lo. Yang pikiran pikiran marketing. Orang kau pikiran hak, tapi pikiran buat marketing sesuai pasar lo. Makanya istiqmalul Arabi itu ya kadang enggak bisa di pakai. Misalnya gini, sunnah itu apa coba? Sunnah sama jawab. Sunnah ya pokoknya dalan. Dalan tradisi itu sunnah. Kemudian tahu-tahu ada itlaku lafdi sunnah, mesti murodan biha itu misalnya kebaikan. Oh itu sunnah. Tapi tidak juga. Sekarang hadis itu kalau ngedikan sunnah, kadang-kadang yang mansana sunatan hasanatan, kadang yang mansana sunatan sayiatan. Butuh status sayiah, berarti tidak bisa kalau itlaku sunnah mesti murad dan biha hasanah, nyatanya disifati. Nah, problemnya dalam istiqmal, salang lagi. Istiqmal itu ada musyakala. Musyakala itu ya pokoknya umumnya wong ngomong ngono melak ngomong ngono. Pantes sing ngono ya ngono. Nah, Allah sing zat paling bener, paling sopan. Iku kadang nganggo istiqmal. Misalnya ngomong be Gus Afif, Gus. Nah, anong jatasi kue jatasi awe, anong pisaui pisaui. Ini benar, di musyakalah. Coba misalnya ada gini. Tuhai nak mana ni? Pas pidato lah. Mana ni mukhoda? Aku bodoh ni. Apa? Bodoh ni. Sejak saya gimana ni? Yo khodi una bodoh ni. Sabo munafik. Apa hai ngapa? Sebab waktu awal yo khodi um. Yo sing bodoh ni wak. Oh kafir. Pangeran coba. Ayo, tapi lafate yo. Yukhadi'una bodoni sapa wong munafik. Allah ing Allah bahwa khalite Allah iku khadi'uhum. Apa gimana? Angel. Akhire tafsir-tafsir mujazi fitatihim. Mana ada khadi' kok maknane mujazi? Terus Allah ngendikan yang para kekasih ya, famani tada alaikum faktadu alaihi bimis lima tada alaikum. Kan sing didawuhi kekasih mulai nabi, sahabat. Faman wong keti sabarang, tada iku lacut sopaman. Kue nak dilacuti uang, ya faktadu ya kue melok lacut. So, when dilacuti wales lacut. ben babak. Tapi kan gak mungkin Allah kok nyariatno lacut. Tapi lafadznya ya, faman itadu alaikum ya fa'tadu alaihi bimis fa'tadadi. Karena ini lughat, lagi-lagi bahasa Arab ini lughat, bilisanin Arabim berQuran itu lughat, ora jimat. Quran itu lughat, istimal ora jimat. Ora jimat itu iku, Gus. Maca wa idza batastum batastum jabarin terus diwaca ping pitu ora bekas jare nak jotos mati teksek. Ayo Quran itu ngalamno wong jotos wong mukmin kok malah digo jimat mateni wong mukmin. Bocah kok goblok era karo. Wah, iku malaikat Jibril mesti ratri. Mau Quran itu tak turunno rahmat kok dadi alat jotos itu apa-apa. Mareni ngono niku mareni. Lah ben marem dibungkus mori, Gus. Kesane kan sono-ono ngono. Lan kula nganti sakniki niku sinau luwet. Mulane cara kula ya anut ulama. Misale kitab Liyo Angel wis paling gak anut tafsir Munir. Niku tafsir paling gampang. Mergo bahasa Arabe Syekh Nawawi ono Arab Jawa. Dadi nek ora paham yo bangkune loh. Oba bangetan ya semua orang rafa am tafsir Munir bangetan. Pemenang mondok 5 tahun, 10 tahun, terus ngetah no duwe, sutang akeh orang. Kasus kadung akeh. Saya nawi kelebihan itu, semuanya sangking suwe ini Jawa, macam dia wong Jawa. Jadi kemungkinan budu ini wong Jawa, naive itu harus dibayang no. Jadi ini bahasa Arab itu. Cek gampang ya. Oh gampang banget. Ya kan dia ini wong Jawa. Wong Jawa kelantaian bahasa yang enggak bahasanya no. Iku iso sana. Ya panjenengan makanya tadi terus era saya bahasa oleh darat barang terus jadi gampang makna ya mau akhirnya bago iku lacut nak yang bagi iku sayup cu. Ya bener bago maknane lacut itu maknane bago iku identik mencari sesuatu yang enggak baik. Tapi aslinya maknane jangan mencari. Ora kok lacut mengen te mriki afa hukmal jahiliyah ya pun ayat lubun. Tapi sini minal mudahana wal men. Ini kan sesuatu yang tidak baik. Ini penting kula aturno mergi imam-imam besar yen. Niku nak maknani Quran. Niku ping pindho ngeper. Saya sampean tak bedheki. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Manin maknane. Lah yo mulane kelakuane melek. Undat-undat ya. Ayo ngono, ki pinter nak kelakuane elek tapi yo ki alim tenan, pinter tenan. Talem sekali-kali talem. Sing darane udat-udat iku ora nyebut pawayanem. Dan jadi misalnya Toha sering tak udang, tak songan sangoni, terus tak udat, kowe ora tak payokno. Ora di dhuwit. Kowe ora tak kakei dhuwit ora iso mangan. Mesti udat-udat itu kaitane mbek ngekei. Akhirnya ketemu manna ya munu minnah mannan iku ngekei. Mulane awal al-mannan dat sing tukang ngekei. Minnah manane sing ngekei, manna ya munu laqad manna Allahu 'alal mu'minina isba'a fihim rasulan iku manna paring ta ngudat-ngudat. Paring. Lah ngudat-ngudat iku nyebut peparing sing wis dikekno. Paham ya? Yo wis akhire dadi maknane. Udat-ngudat. Mulane iki Jawa iku cek pinter modifikasi. Lah santri kudu ora ro terus anut ngene. Bareng anut suwe-suwe terus rada alim ya mulai rada alim terus mas dari podo apa-apa nih podo kok kadang paring kadang udat-udat maksudnya piye mbah maksudnya iku mulai alim rada setengah lan nek ndogo ya dalman ni edat sing paring apa edat sing tukang udat-udat lan awane latum tilu sotaqatikum terus. Nah, ini mulanya ngaji. Jadi itu ilmu, ilmu ini ulama. Gue pidato rapayu itu yang gue maknani Quran penting. Jadi mereka pidato ini sudah rapaham. Tapi kalau suwon ini hadit gak ngoten. Gue nak maknani hadit. Gue juga geman wesi. Wesi itu bagian dari sesuatu yang tajam. Orang kalau khiddatul lisan, lisannya bagus, cakap, bisa menyerang musuh yang mematikan ilmu hajar dalam berdebat itu disebut hadith, hadith tulisan apa? Hadith tulisan sehingga orang Arab nak darah itu hadithul akal la antakuna hadithan khairan bin antakuna apa? Balidan hadith itu kecerdasan Terus kecerdasan itu ciri khasnya adalah membunuh lawan atau mematikan musuh. Di antara itu tentu besi. Disebut tuswa'an zalnal hadita fihi ba'sun syadid. Tapi wong maknane haddun nadzar, iku maknane yo tajem pikirane, maknane cerdas. Iku bahasa Arab. Lah wong nak maknane cerdas iku nak gawe konon, gawe aturan iku bener, sesuai kemaslahatan. Disebut wa hadda hududan fala taqtaduha. Iku yo yo hadid yo cerdas, gawe hadda iku gawe batas. Batas sing digawe berdasar kecerdasan iku jenenge hadda hududan. Tapi nak batas yang berdasar gak kecerdasan, itu jenis pengawuran. Ya angel tenan ngaji, bodoh-bodoh ada. Mulanya kena mana ni? Ya wa anzalla lan nurono ingsun al hadida ing wesi, napas wesi. Napas kecerdasan, ya satu kecerdasan. Sing dadek no baksun syadidun. Lah bodoh, baksun syadidun kepada siapa? Eh alal akda. Kan gak mungkin baksun syadidun eh alal awliya misalnya. Saya menurunkan besi atau alat yang menjadi kekuatan. Sing fihi ba'sun syadid. Yang punya akibat buruk. Ayo pada siapa itu? Pada musuh. Mulanya mufasir atau surun ay alal. Ada. Wa mana fi'ulin nas-nasnya yang orang baik. Lah Imam Suyuti ku nak nafsiri urun nguni kutok. Bulak balik urun nguni kutok. Tapi justru ku jadi alimi. Misalnya wa idza an amna alal insani a'rad wa na'a fi janibi. Insan itu kan maksudnya banyak. Siapa saja kayak kamu yang namanya insan. Tapi kamu-kamu kan orang soleh, kelakuane orang ngene iku. Lah sing kelakuane a'rad iku wong kafir. Wa idza an amna alal insani ajil kafir. Paham ya? Mergo asal insan itu tidak mesti a'rad wa na'a fi janibi. Lah itu karena tadi piye-piye bahasa Arab itu kadung ono fi'il, kadang muta'addi. Utau ramu tadi tapi butuh takmilah penyempurnaan. Terus takmilah itu dibuang. Kenapa? Dibuang. Mulanya terus jadi kaidah. Rohiba itu maknanya senang. Terus mesti maknanya itu senang. Wayatunana rohoba warohat. Senang menghindar. Terus maknanya kejauh gede. Mulanya faman rohiba ansunati palisamin. Sajane rohiba tetap maknanya itu senang. Berhubung tak dia an. Jadi gede. Lagi kejauh menerangno. Kok meripet nerangno. Akhirnya ya. Wama yargobu amilati Ibrahim lho gede. Misalnya terus kiai sing rodok mulai alim cerita nak tak diayaan maknanya gede. Nak liane an seneng. Mana ada lafad sulasi maknanya gonta ganti berdasar. Tapi itu satu-satunya cara untuk bisa menjelaskan. Namun ngaji, namun kalau suwun ngaji ya. Pokoknya giling-gilingan nak Quran itu bilisanin Arabiyim. Mulane kula suwun ngaji, maksudnya ngaji itu diteliti lafad-lafad Quran itu makna sing bagi tiang buatan syahidul kisah buatan sing nyekseni napa sejarah wis piye-piye kudu meraba-raba lewat makna nggih lewat istimalul napa lughat atau istimalul arab ya mergo bilisanin arabiyim wa man desopo iku la ahad dadi serono suci maujud ahsanu luwe bagus menawi dibanding apa pane hukuman keputusane kados niki hukum-hukum li kamu iku ini neraka ke mana nih ngono siapa sih yang lebih baik keputusannya siapa itu di mana nih la ahad enggak ada seorang pun atau siapapun yang keputusannya lebih baik iku titik dan keyakinan itu li kaumi yukin ora kok li kaumi mutaadine alat hukuman. Nah, mana ini kan hukman ngukumi li kaumi. Berarti ngene Allah itu zat yang terbaik memberi hukum bagi kaum yang yakin. Oh, setengah kafir. Orang ngono maksudnya itu Allah itu zat yang terbaik dalam membuat keputusan. Lah keyakinan ngono iku sing di keyakinan Allah terbaik itu kaumun sing yukinu. Jajal terus li iku tak dia apa jajal. Orang balik ning hukman, malah ini maksudnya terus urun. Kuatir dimaknani ngono dek ini urun indah kaumin. Faham ya? Nah, tapi mulai orang goblok darah ini jadi Imam Suyuti ku tafsirnya ra lengkap, mau nafsir ra lugot. Cuma jadi kebutuhannya ku masalah. Ruwet, bocah kok gobloknya ngono. Teng kampus-kampus itu usuk ngomentari tafsir Jalalain itu hanya khalul alfat, ngudari lafat. Dari mergora luas. Ya luas itu, sing iso ngomong akeh wong kecangkeman iku. Tapi kan gak ono ilmu nih. Ya omongane sing luas tapi ilmune kok gak. Imam Suyuti ngerti tenan, nek dimaknani li kaum niku bagi kaum iku kok takaluke ning hukman, berarti ndak ada zat terbaik yang memberi keputusan kepada kaum yang yo kacau. Maknane ngene lho ngendikane wong, enggak ada zat terbaik dalam memberi keputusan. Wes titik, keyakinan demikian itu miliknya kaum sing yuki nun. Paham ya? Dan Imam Suyuti ngerti satu-satunya cara li ning kene digenti indah. Akhirnya li kaum indah kaum. Pinter ta Imam Suyuti? Tapi sing nerangno kudu pinter. Ya mergo ya kowe wae tak latih tenan. Awas nak bar ngaji jago goblok kudu pinter kowe bar ngaji kudu pinter. Padahal ini ngaji terakhir bar iku ngaji sawal nak eling nak ora eling ya ben. Kiai kok di demo. Sawal akhir to dul kok dana ambil lali alhamdulillah. Kowe kewajibane ora golek ilmu Kang. Golek nafkah kok bojo. Fardu ain do ditinggal demi fardu kifayah enggak jelas ngene itu. Semar itu sotok. Tapi wong golek ilmu dosane itu sepuro, dadi dosa lah ya sepuro. Ya jelas ya, dadi maknane misalnya ngene Gus Safi ya, hukman apane gawe keputusane? Gawe keputusan li kaume, aja geman maknane ngono. Kok kaya hukman titik. Ya. Titik. Ya ndak ada zat yang terbaik dalam membuat keputusan. Keyakinan demikian itu li kaumi yukinun maknanya inda kaumi yukinun wes bener-bener ya wes yes, pinter alhamdulillah oleh gue tafsir jalan ngalor gitu terus ya nyen yang angel ngaji kan karena tadi alat takdianya dibuang dan kadang yang ada itu tidak takaluke li kaumin inda kaumin maksudnya urun-urun itu luar biasa keyakinan Allah yang terbaik iku li kaumin inda kaumin mungguin kaum yukinu nakang berkeyakinan sopo kaum bihi kelan Allah mana ini bihi ay bisidkillah atau bihaqillah khusus dan tertentu na sopo kaumun kaumun yukinun bidikri kelan dan sebut mergo li anakum karena saat ini mereka atau li anakum ay li anak kauman si yukinun iku ala dina wong akeh ya tada baru nakang angan-angan sopo la dina kuing anakum hukmawah atau hu'ing ya hukmawah atau hu'ing dikir dikir ya hukmawah misalnya atau hukmal wah hukmawah mohon ya ayuhalladzina amanu hiling-hiling wong sing iman la tatakhidu ojo ngalap siro ngalap iku ikhtiar al yahuda ing yahudi jajal kemana yahudi apa wong yahudi itu apa jajal wong yahudi itu kalau itu nanti debat hampir ada lima orang saat itu ada yang gus setengah kiai tapi apa nene? Apa debat itu serap pede, jadi takut aku. Aku ya rapi pede, rapi pede. Kau merkon terang nol nengok kesuwen. Diterang nol tenan nol ngesel ngesel di rapi terang nol. Kau tuh diterang nol. Saya ini kadang Yahudi kau dilem pangeran. Kadang dikritik pangeran. Kadang ya setengah dikritik setengah. Karena tadi guys bahasa itu kan. Misalnya gini, ada orang Yahudi Nasrani itu dilem. Innaladina amanu waladina hadu. Wanasoro wasofi itu kan kesannya dilem karena setara semua orang iman Yahudi Nasrani sofi sehingga ulama itu mikir tenan iki Yahudi sing di atau Yahudi sing tahun piro edisi piro itu penting edisi itu karena tadi ada ahli kitabiah sing kholiso yang kitabnya belum muharraf belum dirubah itu ya orang-orang baik betul bahkan orang Yahudi ini juga sing bersaksi nak sampe ono nabi akhir wong Ansor nganti percaya ono Nabi Muhammad itu baru kaya jagungane wong Yahudi kabeh tare sepakat kok ada gedeng Yahudi nemen-nemen rumah sama karo nabi iku baru kaya ono Muhammad ya baru kaya wong Yahudi wong Ansor krungu pertama ono nabi akhir zaman kok innalana jironan minal yahud iku yang tadiru na nabi sing akhir wabit tek tareh mending ngono ayo sopo sing ra percaya ku nara ratau ngaji berarti Yahudi ini cik orisinil sebab itu Yahudi sing dikritik akhirnya ulama terus ikutar agar sing dikritik ya sing ora orisinil sing dilem ya sing orisinil ya sing ngono ayo kok repot loh misalnya wong Arab wong Indonesia wabit-abit baik ya sing ape ya maksudnya mau tapi nak ngeritik TKI sing di kasus wah anjir orang Indonesia aku maling ya sing maling paham ya Wah, saya ini partai politik ora kena dipercaya. Ya sing ora kena dipercaya. Tapi kadang wah tanpa kita berkuasa di parlemen kita butuh sama partai politik sing butuhno. Itu mesti waktu sik fi mahal itu otomatis. Oh, Yahudi penting tenan dhisik-dhisik. Sebab itu pangeran itu gelem ra gelem cara ning hukum kudu dipetakno. Saya amat tak bedhei. Yahudi ya Nasrania ada potensi halal enggak bagi muslim dineka? Potensi. Senajan to nganggo syarat sing khaliso macam-macam. Tapi nak musyrikah sama sekali enggak. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Tapi nak muhsanat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba khillul lakum. Karena tadi ada ya mau. Paham ge? Mulane kan amanah Yahudi niku ngeten tak warai. Yahudi jenenge tiyang. Jenenge Yahuda niku anak Yakub. Dadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus duriya Yahuda iku disebut Yahudi. Nak iku tenan, nak pas ngono tenan ya Yahudi sing maknane marga. Tapi lama-lama Yahudi dadi identitas satu faham atau satu kelakuan sing kelakuane iku gedeng Islam. Lah iku sing walantar to angkal Yahud. Walanas. Tapi ono Nasoro sing bahasa Arab manane minan Nasri mergo tau nulungi Nabi Isa. Lha iku sing wala tajidan akrobahum mawaddata lil ladina amanu ladina qalu inna Nasoro. Yo wis. Lah kita kok nitenine piye Gus yo ngaji. Lha iku bahaya mari salah bae aja pidatono iki go ngaji. Kok angel nemen. Lha malah iki go ngaji ora kena di dato. Kok kembulet teno. Tapi kowe kok ngengkari ilmu ku iki nyoro kowe setengah kafir tenan ora setengah piye nyatane ana sing dilem tenan nggone ayat wala tajidanna aqrabahum mawaddata lil ladzina amanu wa ladzina qalu inna nasara ana sing dilem sing setara wa innal ladzina amanu wal ladzina hadu wa nasara itu sampean delok ning tafsir Syekh Nawawi atau tafsir innal ladzina amanu iman wal ladzina hadu etabu eroja'u an ibadatil ijl malah ning ngono maknane hadu ero jauh anak ibadat ini jemlego mana nih hada itu kembali orang-orang yang sudah kembali dari kesesatan ke kebenaran wan nasoro e nasoru isa mergo iki madhep ning ayat ini. Kemudian ada era zaman yang kita saksikan sekarang di mana sing disebut nasoro itu mesti nazaret utawa trinitas. Nah, tapi nasoro mesti trinitas wah lagi saiki jok era Romawi Vatikan iku ono konsili Vatikan, ono era modern, nang gremuni Nasrani, mesti Nasrani Trinitas. Sing nyakini Tuhan itu tiga. Tapi di sini Nabi muni Nasoro Najron sampai sahabat Cong neng kono rojo adil, sing gak bakal mendolimi uang sing ngungsi sana, kui ngungsi rono ae. Terus sahabat kau ngungsi neng Habasa. Iku Nabi nyebut yo Malik Najasi yo Nasrani. Tapi orang Nasrani sing bahasa am saiki. Mulane mau Nasoro edisi ndi? Ya tapi mana mungkin gue pidato ilmu jelimet ngene. Wong sangune padha wae cara tuwa kena opo? Tapi ulama kudu nerangno iki karena itu satu-satunya cara untuk halul muskilat dari sekian sejarah sing kadang ana madeg ning Nasrani, ana dam Nasrani. Ya mengene didelok-delok. Dadi ada era di mana Nasrani masih dari kata man ansori ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansor wong bahasa Arab mergo non sotro Nasrani makanya jari Syekh Nawawi wan nasoro imma minan nasri liqaulihim nahnu ansor wa au minan nazaret yaitu satu kota yang melahirkan apa Isa mung Syekh Nawawi takok yo mbo jenengan mualif takok. Maksudnya takoknya wong alim ngene lho cung maknane Nasoro iku kadang Nazaret kadang sing ijek orisinal sing muni nahnu ansoru. Yo angel jeneng. Lah saiki yo gampang ae. Nah sing orisinal ya berarti sing ape. Misalnya ana cerita Malikul Habas ayo disifati Nasoro coba wala tajidanna aqrabahum mawaddatal ladzina amanu ladzina qalu inna nasoro dzalika bi anna minhum fisihi nawarubana wa annahum la yastabiru wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taru ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Mana ada Nasoro Nazaret sing arafu minal haq. Wong menawa iso nangis wong kowe sing Islam maca Al-Qur'an iso nangis. Iku nek diwaca Al-Qur'an tafidu minadam. Mereka apa? Mimma arafu minal hak, karena mengenali hak. Iya kan? Masa Nasoro ini Nasoro Trinitas? Sing arah dur. Ora mungkin sing Nasoro ning akhir juz 6 guys. Sing mulai wala tajidan. Lah sing carane yo ngaji, balik ngaji. Terus aja pidatokno, sana sensitif. Sensitif sekali, sangat-sangat sensitif. Ya tapi ini satu-satunya cara untuk halul muskilat dari sekian sejarah. Nabi kok kadang lemu Yahudi, kadang gedeng, kadang ya tadi konteksnya itu masyhur itu. Sofia itu sering dikritik Aisyah. Dikritik Aisyah, Sofia kok ayu. Karena Nabi sering ayu mau saudah dok. Mau masyhur, no? Saudah itu ngaku hijab, apa dinya be Umar. Rizky ngaku hijab lah, tapi kata orang gerbuder ya kue. Kita tahu kagak dibully terus saudah itu tahu diri terus. Ya Rasulullah, kula ora usah jenengan pegat. Jatah kula tak kekno Aisyah. Jadi mulane wong yo duwe cinta barang ben seru, urip ku seru. Oh, Sayyidah Maimunah yo lucu, lucune Nabi ku yo lucu. Kata-kata sahabat tu takok yo beling, tapi belinge wong saleh ya apik wae. Niku Sayyidah Maimunah kula tanglet, hukume ngambung bojo pas Ramadan kuwi. Jare-jare takok Aisyah menari Nabi nabi aku ora tau. Mereka sih potensi jadi abung. Maksudnya uang lanang rakuan kempet itu. Aisyah, aku nomo ayu, saya menarik. Lalu aku ngono. Cara tak kau tahu jawab aku malah aku rara. Akhirnya tak kau nih Aisyah ya Umar Mukminin tuh. Mungkoso itu nak ngabung kucuri batal tau reo. Mungkin itu aja. Kobalani Rasulullah bahwa soim Nabi biasa ngabung aku batal. Kucuri mulai poso dia pun ngerang-ngerang gelem. Waya belojo ake orang. Itu serangan batal ngabung kucuri itu. Kang ada iso sahabat ngamuk no. Padahal sing potensi batal lah mergono kok. Sahabat. Tapi cari Imam Syafi'i ora masalah iso. Sahabat tok ora batal ono kok. Poso. Mane jogeman madzhab Maliki. Ngambung sahabat tok dianggap repot mungkin. Apa tuh sing bojone elek. Iya sudah rasa gabung ya. Jadi urip ku seni to. Sofia balik mana lah termasuk Ayu Sofia. Jadi sing potensi umpama iya ya Aisyah, Sofia, Zainab. Iku sing masyhur Ayu banget itu lho. Sing masyhur jeliane ku Ayu banget be Ayu ora kok Ayu ambek elek kok. Ya mau saudah tok sing. Singkat cerita Sofia itu dikritik terus Aisyah. Mergo wahya lati itu sami nih, jadi karena dia satu-satunya perempuan yang menyaingi saya. Maksudnya ya wahyu anaknya tokoh cakap berorganisasi, pinter jenis Sofia, anaknya tokoh. Terus bingung terus, nak ngundang Aisyah ya bintal Yahudi. Oh dasar anaknya wong. Ketika sering dibully, Mbak Sinten Aisyah terus ini dibully. Nabi mulai menghibur lucu. Sofia malah apa itu kena turunan Yahudi berarti, itu turunannya Nabi. Saiki yo tahta Nabi, yo tahta Rasulillah. Mergo agar kecelok turunan Yahudi, ku bapak berarti kan Yahuda, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Tadi Nabi nggak pernah. Kandani Aisyah, bintal Yahudi ku mater. Mergo bapak mesti ketemu nih Nabi. Mergo mesti ketemu Yahuda, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Aisyah rata-rata ngerti ya bintal, wah perkara. Nah ini mau cerita lu, tapi kan ilmu. Mending aja gue pidato mari fitnah ayo tak pesen temen. Tapi ilmu itu harus diomongkan karena ini kadung dibahas Quran. Jadi saya wajib nerangno ini karena dibahas Quran. Kuatirku mbok pukul rata. Mbok pukul rata terus kowe muni ngene, Nasrani ada yang baik, coba di akhir juz 6. Nasrani itu baik. Nasrani mbahmu iku juz 6 iku ora ana Nasrani sing era Nazaret mesti Trinitas. Nasrani saiki mesti Trinitas. Cocok kok. Nasrani sing saiki jelas akad kafara ladina qalu inna wa salisu salasa. Lah nek sing klenik wah dadi wujud inna wa wal masih ibnu Maryam. Dadi orang Nasrani itu kafirnya kan ada jenis dua, ada akad kafara ladina qalu inna wa wal masih ibnu Maryam. Berarti lahud nasut wa wahdatu dzat paham ya? Ono sing trinitas lakotu kafaro ladina koli nawa salisu salasa. Ini sama-sama menjadi kafir. Ono Nasrani sing mau keceluk Nasrani ku pintere pangeran. Keceluk Nasrani ku wis kadung diistilahno Nasrani mulane pangeran ngendikane wala tajitan na akrobahu mawaddatal ladina amanu ladina qalu inna nasara ora kok wala tajitan na akrobahu mawaddatal ladina amanu ladina nasara ndak. Dan kamu akan menemukan yang mencintai orang mukmin itu Nasrani ndak alladina qalu inna nasara. Artinya orang-orang yang menamakan diri atau dinamakan diri sebagai Nasrani karena masyarakat kan hidup di satu komunitas angger ngono iku jenenge Nasrani. Gak ngerti Nasrani sing iki kicik ori. Semangatnya disebut alladzina qalu ora kok Nasara tapi alladzina qalu inna Nasara. Kaya ngene lho, ana wong nyon sewu jilbaban. Zaman urung usum jilbab, angger jilbaban kecelok santri. Dhisik iku mergo angger ra santri ra jilbab. Terus delalah nyon sewu ada satu oknum wong jilbaban iku maling misalnya utawa copet. Suang darahnya santrilah maling. Padahal enggak, memang sama sekali enggak pernah mondok juga enggak santri. Cuma ada satu tradisi bahasa, ngerungunnya ku diceluk. Santri, faham ya? Faham ya maksudnya? Faham tenang terputuk. Akhirnya yo katut kan santri ini, karena ada definisi sosial sing seperti itu. Mulai cara kulo, ana wong daerah tertentu, sarong kok identik wong nyolong pelem. Utawa nyolong pitik dikemuli sarong. Cara kula sarongan ning daerahku ya haram. Mergo wis dadi syiare maling pitik. Lho nggih ning daerah tertentu itu masyhur itu mufti Mesir ngendikan seperti itu, masyhur. Daerah tertentu sarong kok yo digo kemulan terus ubyo. Engko nek wis mulai kanyeben ning gerdu. Engko kemulan. Bariku juga nyolong pelem, pitik macam-macam. Kalau ada daerah yang sarung statusnya seperti itu, ke sarung kan haram. Mergo tasabuh bisi aril fasaku. Lha iku Habib Ali Alatas Menteri Luar Negeri. Nah, anake nganggo sandal jepit diharam. Lunga resmi ke sandal jepit diharam. Iku sandal wis gak ngregani acara. Mergo wong kota-kota, iku anggere jenis sandal jepit itu gemoro. Suatu saat sampai Jumatan, putra-putra niku nganggo sandal jepit diharam. Haram gak ngregani Jumatan. Iku sandal gemoro. Masuk akal, tapi ini kini kan orang. Wah itu masyur itu, ada mufti Syafi'iyah, dia profesor, khutbah yang Al-Azhar itu maca resmi dasinan. Kenapa? Dia tahu, pengangguran Mesir itu siare nganggo sarong. Angger sarong kemal-kemul yang jadi tes. Nah Quran dalam bab tazayyi, ngedikane khudu zinatakum inkakuli masjid. Seki zina tu ahlil khairi ning ngono iku misale jasan dasinan iku pas orang baik ya sudah itu salatmu iku kudu ngono. Mergo ning kono sarung zina tu ahlil atolah batalin. Batalin pengang. Tapi ning kene sarung multi guna yo. Wah sarung ngene. Kaya kene ning daerah kene santri yo sarungan wong belah yo. Sarungan wong ning gedhu yo. Repot-repot. Bingung sing gawe identitas. Tapi nah bahasa Indonesia itu kendaraan santri kaum bersarung. Wah mata enak wong. Tapi nak ning Malaysia itu kabeh raja-raja sarungan, tapi celananan. Celananan di sarung. Makanya seperti itu nggih Mansur. Gak bisa kita pukul rata wong Quran yang ngendikan ya netral khudu zinatakum inda kulli masjid. Kowe iku nak ape salat nganggo pakaian sing dadi zinahmu. Saiki pakaian sing dadi zinahmu piye? Pakaian sing ora kecap elek. Lah saiki ana daerah kok sarungmu di wong upyo kemulan gerdu terus. Yo aja sarungan kena salat ning kono. Saiki jubahan terus ngalor ngidul kadang yo kelompok tertentu sing teroris semacam-macam. Kowe gedeng jubahan iku sunah Rasul. Kowe seneng tenanan sing tukang ngafir-ngafirno iku ya wong-wong jebulan wis ora usah komentar. Aku lagi takok iku ning Indonesia juban sunat to ora? Ada takok ngaji adu-adu. Wong ngene wae mancing adu lho kowe ngaramno iku piye iku sunah Rasul wong saleh sing juban yo akeh. Tapi kowe nyunatno nemen-nemen sing tukang ngafir wong saleh-saleh iku ya wong-wong. Wis ya menake sih. Tapi mau kulon itu pesan baik jenengan. Nak mana nih Quran? Iku anut ulama. Iku ulama biaya iku sing lama sekali. Nak Imam Ghazali istilah ulama iku mantola fi ahadi kalimati. bukan sekedar fi kalimat fi ahadi. Orang soleh ahli Quran itu orang yang per huruf Quran itu diteliti, per huruf saja diteliti. Mau diteliti aku sampai coba khilaf ning kira asap pahim. Ya buhun apa fayakulu wa fi qiraatin bila fa. Kadang titik. Kadang huruf, kadang au. Kadang an. Kalau kan sering sinau kira asap asing dari segi makna. Misalnya itu loh semasyur. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yadu rabba inni akhafu ayyubadila dinakum au ayyudhiru fil ardil fasad. Itu kemungkinannya kan wa yudhiru. Tapi kita kira'i sing au ayyudhiru. Kan inni akhafu ayyubadila dinakum. Mesti ini harus bertabdiluddin wa yudhiru fil ardil fasad. Agar bertabdiluddin yang menampakkan kerusakan. Tapi kita kira'i sing ayyubadila dinakum au ayyudhiru fil ardil fasad. Itu kira asap agus. Nanti diteliti per huruf. Belum meneliti Arab. Kira tahu sinau siapa yo. Nanti itu siapa malah kakuati. Bal huwa Qur'anu Majid fi lauhi mahfuz. Lalu dibahas ya Mansur. Mahfuzin apa mahfuzun? Kira ayah asim itu mahfuzin apa mahfuzun dibahas. Mereka bal huwa Qur'anu Majidun. Berarti mahfuzun. Coba dulu harokat. Ini Qur'an ini saya gustu. Kira ayah asim. Ya. Ana sing maca mahfudzin mergo nah Imam Asim biasanya nyifati Quran senengane dene jarang dene nyifati la mahfud dene berarti yo cece setolong bola gitu apa la delok mundur apa rofa nun berarti nyifati la moso lho Gus nah berarti nyifati apa lao banyak ulama juga yang baca itu mahfudzun mergo nyifati apa Quran. Dan seperti itu kan rakyat toro mergo apa? Wakaf, lagi moco kan wakaf kan gak tau mikir. Ya kan gak tau mikir. Fa in tawallu faqul hasbi wa la ilaha illahu ani tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Iyo apa jadi lho, wa huwa rabbul arsyil azim. Ya ora adimi tadimu, nadimu nyifati dzul arsy. Nadimi nyifati arsine. Ya aku kira asap kan dulu, orang tuh mikir, mari wakaf ya. Apa Gus? Nah ini nyifati arsi ini. Padahal nak tradisi naku nyifati mudofi. Ya ya sifati dul arsi. Aladimu. Tapi kira kita apa? Aladimi. Berarti sifati. Sifati mudofi lah ya berarti sifati arsi. Nah kira asap aku nanti bakas ngono. Mulai tak angen-angen. Uang kok nganti ngono mulai dari Imam Ghazali ra oleh ngomentari Quran kecuali mantola fi ahadi kalimatihi fikru orang yang per hurufnya diterima. Makanya terus kaya gaya-gaya Imam Asim Gus yang seperti tadi Hafiz ngeriwayatkan seperti itu yang Syu'bah ndak. Ke Syu'bah iku rada kena khonen. Jadi dene cara berpikir kena masyhur. Imam Syu'bah makanya kan kita qiraatu Asim diriwayati napa Hafiz. Mereka Imam Syubah sering bantah Imam Asim. Dan ini aku mangkel perkara ini aku selalu cocokkan dengan Imam Hafiz. Kan konco ini, Hafiz dengan Syubah itu konco. Bantah-bantah. Lalu kok sopoh? Ya kok Imam Asim? Lalu kok sopoh? Ya Imam Asim? Lalu kok? Betul. Parah nih, berunik. Jadi Imam Asim tahu dilabrak Syubah sampai sopoh. Hafiz. Jadi kalau mana cara jauh ini, Mbah. Jadi kan seperti itu, nak mulang pulang ngeter, nak mulang. Ini aku sepudi. Terus Mas Syuruh jawabannya. Fas-hafas, sing tak ulang nur kuwe, aku pas ngaji mbak Sidi Nali, mbak Zaid bin Sabit, mbak iki. Maksudnya sing liwat Abdurrahman As-Sulami tentu, kan Imam Asim ngaji Abdurrahman As-Sulami, Abdurrahman As-Sulami menangi Imam Sidi Nali, yang menangi Abdul bin Mas'ud, yang menangi Zaid bin Sabit. Sing tak ulang nur kuwe, fas-hafas, itu ya riwayat Abdurrahman As-Sulami, tapi sing pas ngaji mbak Sidi Nali, mbak Zaid bin Sabit. Kue basuk-bas, sing tak ulang noning kue ku. Sing aku, guruku pas ngaji Abdul bin Mas'ud. Mulain Imam Syubah ku balik lo. Dene seneng naku. Mulain dene amatnya walam yakulahu kufan moh, dene kufuan. Mergo sing maknane seimbang iku kafa ayak fu'u kufan. Mulain wong kudu rabi sing kufu. Padahal maknane walam yakun nan ora ana iku lahu gede Allah kufuan sing madani. Gak ana bahasa Arab kufuan. Coba ayo tasrif kafa yakfa'u kufan jamae akifa bil hamzah. Maknane walam yakun lahu kufan wa fikratin kufuan. Terus kita di napa? Ditakfif istilah ditakfif diringano ben gampang kufuan. Huzuan ya bodo, Imam Imam Subang itu huzua. Mereka semana nengenya itu istihzaa, ziu istihzaa ngaku Hamzah. Pono huzuan itu kondi, wabu. Hazaa ya zau, husan. Mengani kira ayo husan. Akhirnya tu didebat sing ahli rosem. Nangono itu Hamzah fi suratil wabu. Ya wabu tenan. Dari Imam Hafiz, ya wabu tenan. Mesti ditakfif. Orang banyak bahasa Arab biasa ditulis wabu hakikote. Hamzah kan nulis jah umruun nono wawu neka. Oh no, nak nulis Hamzah doma kan? Oh no wawu. Lah ngaji ngono nak gak wong ahli seneng Quran kan gak ngar. Gue pidato ora payu. Angele ra karuan. Digo jimat yo ora kena. Ora ana wong seneng Quran mokal iso ngono. Yakin mokal tak jamin. Mesti kula nyifati sing aran ora nyifati kula ora usah GR. Ora usah hasud, senengane kok hasud. Wong kok nganti neliti ngono lho, aku yo gumun mek ulama sapae. Wong kok pinter iki. Kula kadang-kadang mek jagungan mek Gusal Bagus Albabe Mbak Arwani. Kadang-kadang ijol-ijolan kitab mek kula tentang sap. Tapi kita ngelek. Eh Gus wong dhisik cek kobre. Menawa wong dhisik yo rong saiki yo rong nganggur yo kaget wong. Ngono-ngono tok. Jadi menurut saya kayak tahun baru ya Mas. Tahun baru bagi sing seneng merayakan detik-detik pergantian tahun itu dinteni. Dua-dua kadang tua itu memang mati loh Gus Nyomalyo Buru. Barang pergantian tahun itu niup trompet. Woi, tak takoki komentar ya. Setahun pisan kok ora di peringati. Tapi jare sing seneng turu kaya to Gus Safi la opo. Tinggal turu ra. Mula opo. Nah, ilmu kan ngene ku bagi yang enggak terkait itu la opo. Pemene wong fekeh ana wong sinau sapa. Masa lafati gonta ganti ku maknane padha la opo. Apa piye njen ra paham. Bocah sembrono. Tapi itu tadi kan. Andai kan enggak ada kira asap, kita itu kebingungan golek makna huzuan niku piye. Kok iso? Jangan-jangan malah mbok sangka iki nakis. Wami. Iku mamus dul-dul. Mergo maknane sangka hazaa. Kufuan yo mahmus sangka kata kafa'a. Lah wong Arab iku senengane takfir. Mohon kula nate Gus, istikharah ini kisah nyata. Kula nate tertarik pikir atus subah, jujur nate tertarik, pinter tenan Mas. Tapi aku curiga. Sok bau pinter tenan kok barokah hafiz nyata nang sak donya aku nganggo hafiz. Kira atau asim biriwati nang hafiz, anggap ae hafiz ana tak angel nem. Mulai Mbah Munawir, Mbah Arwani, bapak kok mesti soleh. Maksudnya faktornya soleh hafiz apa pinter hafiz? Nak pinternya cara aku kok pinter subah pasiku, perasaanku pasiku. Mesti korau Gus, pinter di subah be hafiz. Nak pinternya kaya kok meyakinkan subah. Tapi kok kita ternyata ini barokah. Masuk wong goblok barokah kok aneh. Gak terima lah anak wong goblok kok barokah. Nak payu akeh ya, maksudnya itu barokah loh ya, barokah sama payu beda. Singkat cerita itu tak istikhara itu, ternyata tetap pinter Imam Hafiz. Kulon itu, nak istikhara itu gampang orang terus butuh ngimpi buatan. Kulon itu, sangking seneng keloteng ilmu gimana, delala itu ada jawabannya. Ya fil ilmi, artinya mudawan, mastur, ditulis. Penting ya, karena mudawan ini orisinil apa? Mulane kula niku sering didhawuhi Mbah Mun, ilmu iku kudu ditulis. Mergo nek ora ditulis mesti kilawal kok. Kayak orang menghikayakan dawuhnya Mbah Mun, apa ting sliwer, dawuhe Mbah Arwani yo pating. Tapi kalau mudawan kan enggak bisa, ini yang mudawan. Kalau enggak mudawan coba sekarang. Makanya Imam Syafi'i nak ngomentari murid-murid les iku duka. Alles afqahu min Malik, walakin ashabuhu dayauhu. Sakjane Les bin Sa'ad luwih ngalim timbang Imam Malik. Mari muridnya itu pidol ora ana sing dokumen madzhab. Akhirnya indaro sapa iki? Iya. Kenapa kita bermadzhab 4? Karena itu yang mudah coba sama delok. Kenapa kita ada bermadzhab Sufyan As-Sa'uri, Les bin Sa'ad atau bin Abi Rabah? Ini kan orang-orang yang alimnya setingkat Imam Syafi'i bahkan a'la minhu karena senior. Karena enggak mudawan, enggak dibukukan. Gak apa terus wani gedarani Imam Syafi'i a'lamu minal Les. Aknamu iku guru-guru ne. Apa meneh kene? Aknamu min Sufyan Ats-Tsauri mas iso ngaji barokah Sufyan Ats-Tsauri, barokah Sufyan bin Uyainah. Barokah Imam Malik, barokah Muhammad bin Hasan Ash-Shaibani. Tapi mereka lah gak mudawan. Imam Syafi'i mudawan. Muridnya jenis Imam Buwaiti, Imam Syafi'i ngendikan apa ditulis. Mulane sampai Imam Syafi'i nak dikarangan jenis Kola fil Imla. Mulane terus jadi pelajaran Imla. Orang Imla amun iku. Iku Imla apa ora? Abaja. Bali Maksum. Bali Maksum Jogja Gus sing paling terkenal kan seneng guyon. Dene iku mangkel nek ana DRS ngomong Islam. Ora tau ngaji kok ngomong Islam. Sing tau ngaji tok sing roh Islam iku sing roh mim fathah ma ta fathah ta mim do makmu matamu. Iku masir. Bali Maksum sing paling dikenang wong dene mangkel ana wong ora tau sinau Islam bareng gede-gede ngomong Islam iku jare perku iku ora tau ngaji mim fathah ma ta fathah ta mim do makmu matamu. Bali Maksum alor dicek mangkel. Kosen ana wong kelakuane ngono iku matamu. Wong ngaji wangel ora karuan kok. Orang orang yang ngaji gede-gede ngomong apa? Islam apa? Matamu jara balik. Wadilah istiqaroh ini. Ternyata memang benar Imam Hafiz. Oke secara sorof begitu. Saya ulang lagi. Oke secara sorof begitu. Tapi masalahnya Quran itu nazalat. Nazalat ke ayat ya atau apalah nazalat. Pokoknya tafsir jalalan itu. Kalau saya ingin zaman ngaji Gusbabi Bambun ngaji wong alim-alim sarang. Karena zalat turun apa kauluhu ta'ala. Karena zalat ya turun apa ayat. Imam Suyuti itu bisa ngalim. Bola alim. Wana zalat. Kadang nazalat. Misalnya ada peristiwa apa. Fana zalat. Kadang ngendikan. Wana zalat itu gampang. Karena zalat ya kauluhu ta'ala. Nana zalat. Ayat. Ayat itu kali. Innahu ayisya'na. Bareng innaha ayil waqiyah. Ini akal-akalan. Ini butuhnya sesuai. Kalau terang nama ya, Quran itu ras kedar di turun bahasa Arab, tapi bilu goti kuraisin, karena lu kok terbaik. Mbo hadis itu mbo palsu mbo ora. Penggemar Hafiz itu mupa mau galan, nanti mau tuh gak paling gak doef. Penggemar Imam Hafiz itu gus, itu memang di sana ada orang Arabi, rumah noy, Arabi itu betui, ya tuh orang itu betui. Tapi cara wong ya masih hebat deh. Iku nimbali Nabi ngene. Ya Nabi Allah. Jadi orang muni Nabi Allah, ya Nabi Allah. Logikane itu memang mahmus juga. Nabi itu orang yang menceritakan apa yang dikatakan Tuhan. Berarti Nabi ibadi anni annal ghafurur rahim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Ya amma yatasaalun anin nabail adzim. Lah Imam Asim barani ra iso yo Imam Hafiz maksudnya kok coba kasasim ya mergo iki wis khilafe wis Hafiz. Imam Hafiz barani ra Romah Musbi yo ngendene amaca yo Allahu yastahzi'u bihim. Ketika si bagian kira Allahu yastahzi. Dene yo aneh kadang ngetokno Mahmuse kadang ngirangno. Imam Hafiz dhewe ora konsisten. Ayo kowe barani anti Mahmus piye? Yas'alun. Sebab amma yatasaalun anin nabil adzim. Nabi ibadi wal ataka nabau khosom. Lah anak nabi tukang nyeritakno sing didhawuhna apa berarti nabiun tukang cerita. Ahli cerita. Nyeritakno sing bener maksudnya. Mulane Imam Nafi' wa bi lafat ning Quran nabi kok wayatulunan nabiin. Ya lu enak Gus, mergo terus iso dilacak. Terus bener ya. Wes paham ya? Paham tenan ya? Kalau aku pidato iki ilmu ya. Pidato sing teko swarga. Sing wani aku kualat niku. Terus rungokno ya. Terus Nabi dawuh ngeten. Ya Arabi, jong kowe iku wong desa. Aku aja mundang aku ya Nabi Allah king kul ya Nabi ya Allah. Akhirnya terus wong sepakat memang bahasa Quraisy iku anti Hamzah. Anti mengenai Imam Suyuti yang kitab Itqon, yang kitab Tahbir ngendikan wa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Wong Quraisy ku anti Hamzah. Jadi moh muni nabiun tapi muni nabiun. Moh muni huzuan muni ne huzuah. Jadi kalau beristikharah lalas sinau kitab niku. Terus berarti ya hafiz alim juga itu maksudnya. Mereka aku janggal, nah alim imam syukbah kok barokah imam. Hafiz kok aneh yang bodoh kok. Kan temu birang perkoro. Nah, artinya gini Gus, Imam Hafiz sudah melewati itu. Ya dek ini roh mahmus terus dilewati. Mergo iki bahasa Quraisy. Buat arani roh mahmus biyo, dek ini mau coba anin nabai lazim, nabi. Kan jelas pakai Hamzah. Faham ya, malah ini kulon itu seneng sih, nah ini seneng. Senajan itu orang kena gue pidato, senajan itu orang ngasih lo duit. Tapi ilmu bukti seneng pangeran, ilmu kok hitung-hitungan duit itu apa-apaan. Kemudian kapitalis tapi. Jadi kalau suwon ya, pokoknya kalau suwon ngaji itu pokoknya ilmu. Biar-biar Quran diturun itu nganggin apa? Ilmu. Sehingga nanti kita tahu. Tapi baru kaya kiro'ai syukbah, riwayatnya syukbah. Uang gak kangelan gimana? Maknanya Quran gak kangelan. Coba kalau gak ada kiro'ah kufan. Terus gue gulain yang kamus, kufuan. Iki nakes, wawi, digulai, kafa. Wah, entek kamusem. Entek apa? Kamus. Suwe-suwe nanti kamus apa buat tuku. Mulai sing kamus jimbrok sampai kamus Arab. Bukan kula terus tangan. Ya ayyuhalladzina amanu hilang-hilang wong sing iman. La tattakhidu aja ngalap sira kabeh Yahudi. Yahudi. Yahudi tenan sing salah nanti. Kenapa Yahudi tenan sing salah? Wan Nasara lan wong Nasrani. Nasrani tenan sing salah nah teng ayat iki. Yahudi sing salah ya Nasrani sing. Beda mbek ning ayat apa innalladzina amanu walladzina hadu wan Nasara wasofiin. Aja alap aulia ing pira-pira dadi kekasih. Manane dadi kekasih iku cek dadi kanca, cek dadi pimpinan, cek dadi mitra. Cek bogo dalil Pilgub Jakarta. Aduh sono-ono. Tuwalu narum kang ngangkat dadi kekasih sira kabeh, ngangkat pemimpin ke mana ne wali umum. Lah yo geger debat. Ngangkat pemimpin apa ngangkat kekasih? Terus dari kiai-kiai sing pro non muslim ngangkat kekasih iku mau terima pimpinan pimpinan aku tuh mau kasih. Kau contohnya kayak kowe iku numpak pesawat itu pimpinannya pilot. Saya ini misalnya ini ono pilot kafir canggih ambek Toha mubalek raisop milot ke milah di pengen mati tapi di pilot. Nah contoh sikoh adil ke milah di. Ya orang umur bolak-balik anaknya Mekah umroh ya pilotnya rumah sama mesti ya rasa ngomong bab hukum Islam mimpi untuk pilot bareng gua apa-apa ngomong debat itu malah ada didik ke sini ngomong itu orang ngomong ada pilot bareng ada didik ya tapi ya yes. Asal sih ngendikan orang soleh kalau tetap tak rumah no. Orang soleh alim tetap rumah no. Biar-biar gue perbandingan biar-biar wong aja anti teman-teman. Wong asal soleh alim, ngendikan apa wae iku tetep ana landasan. Zaman Kanjeng Nabi hijrah teng Medina, iku masalah dalan iku dipercayakan mbek Abdullah bin Urayke. Pas iku nggih dereng napa? Islam. Mulane ngaji ku angel. Tapi nak hukum pokok, kowe aja geman kancanan wong kafir iku hukum pokok. Tapi ki aja njlimet teman-teman. Kowe nak njlimet teman-teman jagal mbek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku dhewe mitra jenenge Khuza'ah. Iku sebagian ya kafir. Tapi mbek Nabi senenge pol. Saking senenge Nabi dijak nglawan wong Quraisy iku mila Kanjeng Masyhur Khalif. Khalifu Quraisy iku Bani Bakr. Nah Khalifu Nabi ku Bani apa Khuza'ah? Khuza'ah. Ya wis iku wis pancen ngono nyatane. Wong nyatane pangeran wis nedir ana wong kafir sing luwih loyal ning wong Islam. Tapi sapa yo anut takdir. Saiki pondok-pondok tasawuf, kula pak kaji iku ora oleh utang, kula Cina oleh utang. Piye terus? Travel sing digawe kaji bodoni kadang dikelola non muslim profesional. Nah, mbamun nyontokno bolak-balik. Kabeh umroh kaji duit wis ora ono kiye ilang, mbok ora ono bank jare riba. Kaji tenan. Nah, iya bang sing jari riba nak mbok setori kaji be kaji tenan kadang kiai sawane saleh mbok setoro ya kadang iya rembamu nak bola-bali guyon apa iki donya wes lagi Nah hukum apa ya tak kaya percaya orang Islam, orang kafir apa ya? Apa orang Islam? Ini kenyataan wawalam. Wangil teman. Aku tak kaya ngono. Kanjaran santri, bela santri apa ya? Apa? Santri. Ini kenyataan wawalam. Wangil teman rang. Susah ya apa sih ngakoni wawahu alam. Mpancen ya tenang. Ya ya panjang itu nama alam ya. Ya karena kita tidak pernah tahu, tidak pernah nopo, tidak pernah. Umasyur nego nego tarik tarik ni. Ya, tapi masalahnya terus ono sing berlebihan. Nak ngono ngangkat pemimpin non Muslim boleh. Yo rai so Abdul bin Uraik itu orang kok pemimpinnya Nabi. Dek ni mau disewa Abu Bakar jadi buruh. Kok terus dikias noleh. Mimpi ni kias kok aduh ngono bemake salah ya apa. Lah iya acara kok mencolote kok. Waduh waduh ya Allah ya Allah. Yesus meneng guys. Meneng guys beberan roh. Gua pura balik ditamu dikonfirmasi ini. Aku ya bebo bodoh. Kesempatan ngaji ini tak omongno. Karena kula nu percaya be barokah ilmu ya. Liu baliu syahid mingkumul ghaib. Kowe nak ngomong ilmu sing terbuka. Kadang tamu kan mau sitok ya Mansur. Wis sitok wong embrengkel, kadang takoke wis tak anut. Lah aku nerangno teman-teman ya rugi. Wong wis brengkel kok tak terangno ilmu kelas A, mendingan ngenteni wayahe ngaji ngene dirungokno wong akeh. Wis kadung ninggal anak bojo. Lah iya, mulane kula suwun, atok ngaji, mulane kula suwun siapapun yang alim nak obral ilmu pas ngaji wae sing rungokno yo akeh niate yo apik. Sego tafsir jalalan ngalor ngidul marem le macem. Tapi nak tamu kadang sitok, kadang mutaane, takoke iku wis mutaane. Kadang mustakbirmu ape ruwet. Mane kanjeng Nabi nak takoke tamu sing anane iku ora pati kersa ngendika. Kadange mutaane, makanya ana soal ta'andu ten takok tapi niat ngengel-ngengel. Kok bolak-balik ten takok. Bolak-balik apalagi saya hidup di Jogja ya di kampus. Kadang ya saya ngantor ditunggu wis tanya. Apa ini ada fenomena gini menurut jenengan gimana? Yang siapa ya enak? Gelar menjawab, dokter. Dokter pantes ora takok. Karena saya tahu informasi di Jogja, di Jakarta itu kan absurd ya, sudah vulgar. Isu apa saja. Sampai mereka bisa menyebut, Gus, kabinet ini misalnya di LBH ini status bisa menyebut detail jenenge kadang war. Ya terus kowe mbok jawab piye? Atok pas ngaji seperti ini. Pamulane kula suwun siapapun yang tahu ilmu banyak itu utarakan pas ngaji. Sayyidina Umar ra wis alim-alime wong. Itu pernah ketika di Mekah pas beliau haji rungokno tenan. Jadi mungkin ini langsung mboten usah dhuhur, langsung bar. Engko nak dhuure sampe jamaah ya jamaah, sampeyan mulai ya mulai. Tapi mengke kula ni langsung bar niki mengke akhir Sawal atau Dzulqa'dah akhir nah eling yo ngaji nah Gus Afif teroris juga tukang SMS ngaji ini kapan yang dia yuk di teror Sayyidina Umar di Mansur ketika sepuh lah memang beliau sudah sepuh di Mekah pas haji ora ibadah paling apik tapi sopohnya haji kalau balik haji ibadah apik tapi sopohnya haji di desak Ibnu Umar itu anggar dolan-dolan ini pokoknya akhir ngaji tak baru gue cara berpikir sinten Sayyidina Umar anggar dolan-dolan dikritik ngeten bapakmu lo kandhani umpamane wong angon wedhus ya wedhus tenan angon wedhus wedhus udah terima wedhus angon terus ditinggal gagang di baro iku nyio-nyio wedhus ta ora ya nyio-nyio ya ngawur lah iya bapakmu wis tuwa. Engko terus mati gelanggang ngono ae kudu ngomong dong sing jelas sing diangkat penggantine iku sapa? Ibnu Umar masuk akal iki masuk akal juga ini kalau enggak ada istikhlaf nanti rebutan kacau. Orang ana parlemen, orang ana partai. Macam-macam nah, orang ana koalisi macam-macam. Akhirnya Ibnu Umar takok. Ya mana ya Amirul Mukminin to ya Abi Aro'aita masih takok sopan makanya kalau bahasa Arab tuh kalau ingin sopan dimulai napa? Aro'aita, makanya di Quran sering aro'aita, aro'aitum. Jadi orang tuh dilatih ikut berpikir. Makanya sebetulnya tradisi dogmatis itu tidak tradisi Quran. Quran itu kalau mengajak rivalnya atau lawan bicaranya itu pakai Aro'aita aro'aitum. Jadi orang itu diajak berpikir. Saiki kiai-kiai sing alim masalah ngono. Santrine luwih pinter repot. Akhirnya langsung ngandani. Itu enggak baik sebetulnya. Tapi diajak berpikir jebule murid tem sekuler nyoro ge padha. Tapi kalau tradisi Quran, tradisi Kanjeng Nabi dulu ana hadis-hadis aro'aitum, aro'aita, aro'aiti sesuai mu'atabnya tadi. Ya Amirul Mukminin, menurut Anda kalau ada orang gembala kambing banyak terus ditinggal gelanggang, yuk terus piye yuk ngawur yuk nyanyor. Nah ini masalah umat tuh lebih serius timbang urusan kambing. Nah jenengan saya itu sepuh cucu mati terus piye? Jape Umar loh cung. Dan ini harus kita ikuti lah yaumil kiamat. Dan saya pengagum dawuh ini dan itu saya pakai. Jape Umar enak. Kue mikir agama cung. Enggih. Agama itu penting. Sampai ke sio-sio. Jape Sayyidina Umar lucu. Makanya iman dengan akal itu harus kuat iman kena bin ahli swarga. Kudu kuat iman, akal itu apa sih? Akal mau pinter-pinteran, dendaran pinter ngomong. Itu mau akal. Jadi Umar kan, agama Islam itu agamanya pangeran. Inna wa yahfadu dinahu wa yahfadu khalifatahu. Nak kue darani pemimpin juga Islam. Islam itu tahu ditinggal man wa khairun minni. Iku Abu Bakar, iku yang melaku terima dipimpin Umar. Padahal ditinggal man wa khairum minni. Yo tahu ditinggal man wa khairum minni wa minhu. Iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok mbok pikir? Kuwi ape kiai pe mati ada nangis engko umat sing mimpin sawo ditinggal wali songo wa Islam lah. Kok mesti ditinggal kowe. Terima mubalek kae. Ape mati-mati wae ora usah nangisi. Islam. Lu coba Islam ditinggal sapa coba? Mulane jare iku iman. Lu cara teori akal sesuatu harus ditata sedemikian. Tapi Islam gue pangeran. Umar pantangan mikir Islam. Mereka ngerti Islam gue pangeran. Malah nih kena mikir rawakmu ae piye supaya payu ngono harus sampe mikir Islam. Islam iku mesti payu, wis tak jamin. Mesti payu, tanpa mubalig payu, tanpa ulama payu. Di Amerika itu tidak ada ulama, di Kanada itu ada kajian Islam ujung-ujungnya ya udah masuk. Lu di sana enggak ada ulamanya, enggak ada kiainya, mau tak buka apa yang buku Islam, jupuk karangane sapa. Mana akhirnya ono sing kesasar, Gus. Di mana itu di Denmark, itu Islame ku Ahmadiyah kabeh. Mergo buku sing beredar ning kono ku Islam Ahmadiyah. Roh Islam pertama yo. Nabi satu, bagus yang duet lah terus Ahmadiyah, nabine loro perkara itu. Piye gitu sih. Mergo sing dikaji lah. Apa dia kacau-kacau mohon rungono ya. Akhirnya jadi nomor aku mau nampokan mikir Islam terus ngendikane si Sayyidina Umar agama iki wae pangeran ra bakal di sia-sia. Alasane si Sayyidina Umar umpama Islam ku butuh wong sing top tenan iku gak bakal ditinggal nabi ini. Islam iki ditinggal wong sing khairun minni yaiku Abu Bakar. Wa khairun minni wa minhu yaiku Rasul. Ora usah ngono. Nak ngitmai Islam ngitmai wae tapi ora usah mikir. Islam ora usah nguripi Islam, nek kowe diurwi Islam iya gamane ngono kuwi sakaruan. Ada muni ngurip-ngurip Quran, ngurip-ngurip syiar. Nak diuripi iku? Iya. Aneh-aneh. Iman, lho soal kita khidmah, pantas-pantas yang diakal yo. Mikir ibu-ibu tapi hati kita tetap yakin lah Islam itu durusi Allah. Lah kok boten piye Gus Abi? Timur Leste iku wae sabuangan. Itu Islamnya kuat. Delalah Harun Ar-Rasyid itu nak mbuak tawanane iku ning Wak-Wak ning gone Putih Papua. Fak-fak nang. Wong kono iso muji fak-fak Gus mriku Wak-Wak. Niku akhirnya dadi Islam ya Mansur. Al-Katiri termasuk sing dadi perdana menteri pertama teng Putih Timur Leste iku jenenge Mar'i sinten? Al-Katiri. Orang di kantor dokter teng Jogja. Niku pargane napa? Al-Katiri. Ini biasa diskusi Islam niku. Pangeran upik pinter. Lha wong buaan iki Mansur, bajingan buaan. Lha pangeran pinter. Lah manggon ning Papua ana wong buaan sing gelem sapa? Mubale golek sing bahasa sing gelem ning Papua. Sapa? Zaman iku lho, saiki ta isa akeh. Mbak pangeran di delala Harun Rasul buah ini kono. Iku jenenge agama. Fase kelah iku sumpun nang mbek jenenge Islam. Lucune Islam ngono, wong Islam fase kelah ora seneng kiai lah, iku seneng Islam. Wong Islam iku jenenge, kaya saiki misale ana wong ora seneng kiai. Kok nang kota-kota ora seneng kiai tapi tetap seneng Islam.

cocokan, utang-utangan, besu-besu kok Islam. Mulane mengiran ngeling nopo iki lho, sing ora kiai we kadang Islam nopo. Ben kita ora ujug. Ya wis sing menjen Islam agamane pangeran. Mulane kula seneng be Abdul Muthalib. Iman ini kan buta dablek. Baik kanjeng Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Sayyid Abdul Muthalib niku pokoke butuh iman. Dia ini cerdas pol cerdas ya, tapi ora penting cerdas. Dia ini butuh iman. Ketika diserang Abraha, Sayyid Abdul Muthalib nggo antek wibawa. Kenapa wibawa? Karena masih ada Nabi di aslabnya itu masih ada apa? Nabi. Ada Nur Muhammad, ada Nur. Wibawa banget. Abraha wis nyerang sampai tok Mekah. Ditakok, man sayyidu hadil wadi. Mau Arab nak darani wae lembah. Siapa penguasa lembah ini? Wong sepakat yo sayyiduna Abdul Muthalib. Wabeu diserang. Para Abdul Muthalib wis wedi. Saking wedine Abraha iku, dia tuh angkuh sekali jenenge rocok angkuh sekali. Sere bareng Sayyid Abdul Muthalib rawuh iku. Mendingan ya Sayyid Adal Wati. Nak kowe lugu jejer aku, kaumku gak terima. Aku kok duwe saingan jeneng. Aku iku penguasa tunggal. Jen. Tapi nak sampean lugu ning isor aku iku ora wani, Roh. Piye? Saking kubane. Nak kowe lugu ning isor aku ora wani. Tojo. Akhire Abraham malah lugu ning isor. Mane syarat iki wibawa. Nggih. Mulai kudu wibawa. Syarat itu kan, wah. Sa'ul kifi kulubil ladina kafaru ro'bah. Jadi uang itu nak soleh tenan, alim tenan, mesti ada wibawa ini. Nah, uang mulang kok kabeh omong-omong dewe salamat. Tapi rasa jerot-jerot. Pasti alamat apa ya. Ikhlas. Ya. Ibu, ngerti. Lah, itu sebelum nyerang iku mong dhisik kunane kuno, nyerange penting donyane sik disita. Donyane yang mau diserang, penting donyane penting. Wong kowe kiai wis ngerti nek donya iku penting. Pemene wong kafir tambah roh. Singkat cerita iku saking wibawane sinten Abdul Muthalib. Abraha iku sak omong-omonge iku iku, Gus. Yang nguntungkan Abdul Muthalib. Aku iku ape nyerang Ka'bah, ape tak rubono. Aku iku mangkel. Misale piye-piye Ka'bahku iku diwisingi mbek tanggamu. Mulane wong fase iku penting. Dadi mulai dhisik Ka'bah iku duwe. Pikirane wong ora bener Ka'bah iku duwe. Karena Ka'bah digo haji, iku wong daerah tertentu iku wah nang ngono Ka'bah kudu disaingi terus gawe Ka'bah. Saingan tandingan. Bareng gawe Ka'bah tandingan wong Quraisy gak trimo, sing awam. Wong awam nek gak trimo terus ngising. Muangkel lagi. Wah semane itu. Kabahku jadi sing ya kudu tak rubono kabah sing. Lah sing terpelajar kan orang nganti ngising, sing apa mangkel yo ngising. Mulane ana kecamatan ra ana cinane, mergo anggere ana cino amen disingi lawang. Disingi cinane ra kerasan. Wah repot iki. Ora toleransi. Orang Islam itu Nusantara ya. Singkat cerita itu akhirnya lah terus maksudnya sampai nubi Mekahmu itu kosongi. Aku biye-biye orang kepengen apa, menghukum atau membunuh bangsa Quraisy, pokoknya bangsamu. Kepengen aku mau ngerubah no. Jadi aku gak apa-apa nyingkir sih. Sangking wibawa nih, ngomongan sing ngerugek no. Apa? Cari apa nulari ya? Ini gak masalah deh. Sementara untuk aku itu balik. Untuknya itu 100. Wah berapa langsung buyu ngakak. Wah getun aku mulia anak gue. Ini rumahnya. Lu kok getun? Aku mulia anak jenengan untuk rainnya rai religius, karismatik. Jepulnya. Mau mikir rontok. Ngomong kures yang awam tak takoi nganggep Ka'bah itu dinugum. Dan mereka akan mempertahankan Ka'bah mati-matian sih dipikir Ka'bah. Kue sing ketuane malah mau mikir contoh. Mesti getun aku mulai anak baru getun. Coba otak kamu pikirannya mau duit. Contoh. Iku ablahe roh, nak wong pikirane duit elek. Ablahe iku roh. Nak wong pikirane dunya iku elek. Sampai kecewa dene hormat Abdul Muthalib. Mergo ternyata pikirane iku dunya. Contoh dunya. Iku hebatnya Abdul Muthalib kula seneng. Jawab ya, Pak. Ya masalahnya sing duwe unta iku aku. Ngene nek tak pikir iku Untuk. Anak kabeh ngono sing duwe lho apa tak pikir. Iku iman penting, iman. Ora nganggo utek, ora nganggo iman. Lha apa? Kabeh ora wae kowe ana sing duwe. Inna li hadzal baiti rabban wa huwa qad hamahu wa hafidun. Ora sing duwe mesti ana sing jaga, ngono sing duwe lho apa aku mikir amelok. Wes. Wakil wis mulai wibawa meneh. Jadi orang. Terus wes akhirnya abra, yo wes onam tak balik no, yo penting aku rene urusan kantor apa. Artinya enggak apa-apa kita nyun sewu asal enggak salah paham ya. Enggak apa-apa kayak enggak mikir Islam, tapi ora krono ke sombong. Makanya yakin Islam diurus Allah. Cuma masalah kalimat itu kan kadang melahirkan salah paham. Tapi sebetulnya atas nama iman kita ora perlu mikir Islam, mesti dijogo pengiran. Mbok pikir kowe malah rusak. Lah gawe rumuse keliru wis. Ayo. Akhire wis. Wong entuk dibalekno wis, bareng entuk dibalekno terus dene moro Ka'bah kaume dijak napa fa akhudha bi khalaqatil ba. Mengga dise kan cara kunci kuno mesti ono endele-dele. Ya khalaqatul ba kunci kuno dise kan gak ono apa? Sing saiki apa? Endel sing model saiki kan gak ono, dhisik mesti buder. Mulane anggere crita kuno halaqatil bab, mergo mesti bentuke apa? Buder, anggere gredel kuno ra buder. Dicekel wae mendingan. Ya Rabbi hadzal bait baituka. Mun semuanya jenengan sing ngurusi. Terus kandha kaume lu jawab Abdul Talib, "Dong, ayo moro gunung ndelok madza fa'ala rabbuk." Ayo moro gunung delok jake pangeran niku piye cara melindungi. Ayo delok itu. Amlan disebut alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kowe ra delok? Mergo wong kures pasti kowe njen dicak delok Pak Abdul. Mulane roh kabeh ketika burung ababil nyebloki Abraha sak iku roh kabeh. Mulane pangeran ketika Rasulullah dadi nabi untuk wahyu itu alam taro. Alam taro itu rakok neng kanjeng nabi neng wong kures ayuhar roi ayuhal mukhotob sing nyeksa ini peristiwa napa asabel fit mereka panjang Mbak Abdul Malik tidak tidak acung neng bergunung delok ya udah delok aneh minnah iki peparing iki dieling-eling no pangeran ketika Rasulullah dadi nabi ana ayat alam taro iki tutup dadi dablek iku kadang ngate mikir kadang elek. Karena mikir piye sok koyo Islam ku butuh kowe. Kowe mati nek nangis, aku nak mati sing ngurusi agamane kene ku sapa? Nangis. Ora usah ngono, nek mati mati wae. Atau nangis dosa aku akeh utang roke sahur malah ape. Nek nangis Islam, Islam kuwe pengeran. Ori penu wali songo luwe saleh di bangku kapundhut Islam mlaku nganti saiki. Wali songo iso gawe kira-kira ati wong saiki iso. Ya iso ngedole barang mudi sik ora iso. Macam-macam. Ya nyatane manfaat. Tapi ya aja muni manfaat tuh kan ya ono macam-macam yang sama akhir. Nah, mulane kula suwun sanget iki iman ku toto. Utek ku ku pantas-pantesan urip ku iso mikir. Pantas-pantesan ngono wae. Lah kok ora pantas-pantesan iki? Khalid bin Walid iku Islam ku barokah kalahe perang Uhud. Perang Uhud itu dipimpin Khalid bin Walid bin Khalid. Bareng ngerti wong Islam melanggar perintah Nabi diparingi kalah. Muhammad itu Nabi tenang, gak main-main. Sahabat itu dhewe melanggar itu hukum pengiran. Sunan Kalijogo baru kayak begal. Sunan Bonang malah jadi wali dan gak jadi murid. Nah, malah nak cerita wali, berkedok wedok kepleset tiba terus kapok terus jadi wali. Lalu akhirnya kitab-kitab tasawuf itu terus ngendikan itu rakaru-karuan. Nah, terus akhirnya ngendikan wau maksiatun aurotat dilan wang kisaron khairun minto atin aurotat isan mastik baro. Aduk kue tahu salah, terus eling dosamu kue jadi tawa. Tuh, timbang kue bertahajud, berkiamul leh langgar uang bok ongkoni. Perkara kerasa kue ngerasa lu weso, leh. Tapi nak timbang orang tahajud rasa leh, sadung gini-gini. Biasa wae. Dilan yo ora izan. Pokoke urip ngono no. Pancen uniknya uniknya Islam ngoten niku. Saiki Islam ning Jerman. Kula niku sak kantor kula nriyen sekolah teng Jepang, wonten sing nate sekolah teng Jerman. Yo unik ten. Itu ada orang yang kerja di mana Airbus, kerja di Jerman itu santri kula. Nganti sak niku loyal.

Islam sing dagangan mbek kawong ka. Mana-mana ni orang tu bulat cidek sampai fa'inahu yo minhum koyok koyok mereka. Ayo min jumlah tihi. Misal kepai raine jumlahnya gemblengane koyok mereka. Tapi orang kok hakikatnya menjadi kafir. Jadi kafir yo repot, no? Repot. Utawa bener wong fakir. Kue nak ngangkat pemimpin kafir, yakin dia ni lebih mampu timbang wong Islam. Terus jadi ya, kesimpulan wong kafir lebih apik timbang wong Islam, gua kafir. Paham ya? Tapi nak kue mau yakin Zaid sing kafir, iku luwe apik timbang Umar sing muslim. Iku kira nganti kafir, mergo iku kasusnya personal. Ya iso ae lho Gus Abi. Misale ke kulak ning kaji, utang ra oleh, utang sithik dibentak-bentak. Utang Cina ngemplang dibarno. Kowe kan milih kulakan ning Cina. Tapi kan kasusnya personal. Cina iki mbek kaji iki apik Cina iki ning bab ngutangi. Lah iku ra nganti kafir ini kan kasus personal. Tapi nak kowe muni secara umum al muslim khairun minal kafir. Al kafir khairun minal muslim yo kafir. Kayak kasus Jakarta dulu kan hampir orang tuh berkeyakinan apik wong kafir timbang itu parah. Tidak personal yang dipuji musuhnya versus personal. Misalnya ada wong kafir A musuhnya wong muslim A apa B sing delala banyak kena kasus korupsi. Ini kan berarti perbandingannya kan face to face. Jadi kan mau kowe ngomong ya apik iku kafir atau korupsi iki malah Islam korupsi ning bab korupsi. Tapi nek muni wong iki kafir iki luwe apik timbang muslim goblok. Iman kok mbok bandingno. Kafir. Jadi iki muslim sing korup ambek kafir sing bersih saka korupsi apik. Ya apik muslim sing korup piye-piye gedene duwe i? Cuma ora kon mimpin, kon duwe entek negara ngono. Tapi tetep lungguh lho, kulo nate neliti Quran, ini jujur man, kulo nate neliti Quran. Kulo nuriyen janggal ngeten iki rungokno tenan. Awas nek ora paham. Perang Uhud itu diparingi kalah itu cara zahir kan wong Islam niku disalahno. Pangeran mergo ninggal anjurane Nabi tetep ning atas apa? Gunung. Gunung. Wis rungokno. Bareng para rumat, para pemanah medun ke gunung dan itu melanggar sinten? Kanjeng Nabi melanggar khutbah utawa khitbah sing digarisno Kanjeng Nabi. Akhirnya kalah, rungono. Berarti wong Islam kalah itu mergo melanggar aturan Nabi. Terus diparingi kalah, wong kafir menang. Dohiri maksudnya, dohiri menang. Tapi aku mikir gini guys. Ya tapi piye-piye dosane wong kafir-kafir tetep luwe elek timbang dosane sahabat melanggar Nabi. Saiki kowe darani, umpama Islam dosa ora dosane terima peristiwa iku melanggar Nabi, lah wong kafir. Nah, akbar wa akbar dosane. Mulane wong iki ngaji Quran. Niki kula waca iki. Quran iki nak mulai jus pira sing masalah wong sekawan ya. Gak tak dudono ayat e, ana ayate kula hafal tapi tak dudono ben sing sing ra hafal Quran ben iso golek. Cek 185 nopo pinten? 185 surat apa? Sing walakot afawa andum. 185 iki Gus. Melak surat apa? Ya ini kita teng Ali Imran 100 pinten niki? 155 Kang. 85 nggih. Piro guys? 85 gitu ya. Apa bodo terang? Hah? 155. Tenan 55 apa? Ha. 155 Kang. 8 kakean. 155 Ali Imran. Iki ketok nak pangeran niku ya pangeran tenan maksudnya. Ya rungokno tenan ya. Ayatnya ngatain innal ladzina ta'allu minkum yaumal taqal jam'an innamas tazallahu musyaitan ba'di ma kasmu walaqad afa wa anhum nawa ghafurun. Enggak sepenting ayatnya, nah ayatnya nak sing do apal kan kata ya. 155 Ali Imran. Ojo-ojo Ali Imran lho. Ali Imran sing bener. Mergo keluarga Imran maksudnya. Ora kok al-al ta'rifu boten. Tapi yo akeh boleh ngene apa? Ali Imran. Mbro, mareni bener. Sebenarnya gua Ali Imran, maksudnya keluarga ni orang al sing arrojul marifat tu. Tukar dia, lakum dinukum waliyadin, waliyadin bamu. Ner lakum dinukum waliyadin, waliyadin, waliyadin. Nah, ya lakum dinukum waliyadin. Mesti baca kok? Waliyadin, kira aku pun. Iku gak sap ayu blangkrah. Ndak gini ya. Rungono ya. Oke, perang Uhud itu wong Islam diparingi kalah cara zahir iku mergo melanggar khitah ya Rasulullah. Tapi kowe kan yo mikir sak melanggar-melanggare wong Islam iku melanggar dipek wong kafir sing dengan dosa kafirnya. Wes dosa kafir, perang itu kan ingin bunuh nabi, ingin bunuh orang. Mereka tetap lebih dosa. Iku hebatnya pangeran ya, Mas. Pangeran nak ngendikan, wes ajong wong sing keplayu ning perang Uhud dhewe pangeran. Innalladzina ta'ala minkum yaumal taqal jam. Adik mau innamas tazallahu syaiton bibak di makasabu. Piye-piye sebagian ngamali ono salah iku hebate pangeran. Oleh ngendikan ora kok di makasabu mau bibak di makas. Piye-piye pas iku salah, mulane tak paringi kalah. Tapi terus pangeran ngomong, walakot, ija ora ketok walakot. Lan temen-temen nyepura sapa apa? Tapi aku wis nyepuro gak apa-apa. Mergo apa pirsa sak kliru-klirumu iku cek kliru wong kafir. Mangke jogeman gedeng santri, gedeng wong ngaji wis tetep lumayan go jalan ngalung itu lumayan. Wis ora sopan lah nggih dari dhewe blonjo lah wis saune-unemu wis. Saune-unemu wis. Karo dene piro salah. Mulane ketika wong Khawarij era Sayyidina Ibni Umar iku do takok kepengin golek-golek salahe sahabat. Mergo mlayu ke perang dosa gedhe. Iku Ibnu Umar ditakoki wong Khawarij, "Atasyhadu anna Utsman yafirru yauma Uhud." Kuwi apa nyekseni nak pas iku Utsman yo keplayu. Jare Ibnu Umar, "Ora Utsman tok sing keplayu ya." Terus piye? Jare Ibnu Umar terus piye? Wong pangeran sing pangeran muni nyepuro kok kuwi ra nyepuro dimaki-maki tekwarit. Masyhur ning hadis Bukhari Ibnu Umar marah-mari wong Khawarij. Mergo dek niku wong Khawarij senane ngaji. Ngaji terus seneng dek niku mayu kok perang bisa gedhe. Terus dek eling nek ning tareh iku zaman niku sing keplayu akeh termasuk Sayyidina Utsman. Ya akeh sing ngomong jare Ibnu Umar ya ora Utsman tok ya akeh. Tapi pangeran sing umum nona dispura wala qatafa wa anhu kuwe wera sing gelem makanya antar sahabat terus dianggap selesai nggih Mansur kesalahan lan kula suwun sing pidato sing ngaji kesalahan perang Uhud ora sak sebut teman-teman piye-piye pangeran sing umumno dispura utawa misalnya mbok sebut kudu khatam iya cerita nak pangeran wis nyepura mulanya kayak kira barokah, wong Nabi Adam babai dhewe tapi pidato kok diceritakno dosane Nabi Adam. Wong kuwi di Bapak Karmin mbok critakno dosane wae, kok malah Nabi Adam men mbok critakno dosane wae. Ngono ora sopan ngono. Aku ora tau, Gus. Mulai kaji dhewe usul ndi crita dosane Nabi Adam rata. Mulane aku potensi dhewe aku butuh tenan aku. Aku mau crita. Lho soal pikiran jiwa pangeran atasane Nabi Adam. Anggone to crito lah kowe terus mumpale kok crito. Sembrono. Kowe boten ate crito saleh Nabi Adam. Nah umpama kepeso crito lah kudu khatam. Ya mau wa aso adamu rabbahu faghwa summa jatabahu. Pokoke kudu nganti mergo pangeran tak crito ya khatam, ba crito saleh Nabi Adam, fatalaqa adam rabbih kalimatin fataba alaih. Kudu khatam. Koyok rumat neng perang Uhud, pangeran cerita yo khatam diceritakno salah, tapi terus ditutup walakot apa wau anhum, awas nara khatam. Lho kula sering Gus mate kena Nabi Adam, woe tak kon rodok maksud wong sing cerita dekne ra khatam. Lho aku tersinggung Gus, lho saiki misale bapakku trimo kiai, ana wong sing bapaknya malah ra kiai mok karmen kan, misale. Diceritakno salah terus mbek wong liya ke mangkel lho. Mangkel, wong mesti tahu salah. Ayo jajan. Dulang-ulang tiap ana wong cerita salah. Padahal salah mesti tok iku. Critane. Iki critane ning pengajian. Nabi Adam ku nabi mbahmu. Delok kowe ngaji mencerita. Segera pati rokno. Nang ngono jek gak apa-apa, Gus. Digodane nek dene salah, aku ora salah. Lah aku ora salah piye Nabi Adam mah. Dari Nabi Adam, putu kok eleke ngono. Aku dielok-elokno terus. Ayo sapa sing ngaji aku tok, kowe tumuk aku cerita Nabi Adam. Ora tahu. Aku wis pinter, akeh aku. Cucu yang punya etika. Saya ki bayang nung bapakmu sing ora kiai, sing ora nabi, kok critano eleke kok ora trimo iku mbahmu. Mula Nabi Adam meling bocah kok ora karo-karo. Nek crito kudu kata, mong pangeran critakno yo. Kata, ya mau fatala ko ada murabbi kalimat. Misalnya sing jujur 16 ya. Wa so ada murabbahu fa tsumma jataba rabbu. Fataba alaihi wa hada. Jadi cerita maksiat mu sitok. Wa so ada murabbahu fa huwa. Ijek terus tsumma jataba rabbu fataba alaihi wa hada. Sampai 3 kali. Ku nunjukno nek Allah ku seneng banget ben Nabi Adam. Barokai salah, itu terus malah dipilih pangeran jadi kekasih. Mereka dalam rencana besar Allah, itu panjang Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari ulama-ulama mukasafa, Nabi Adam mangat wil khuldi, itu gue pantas-pantas sih. Jadi Allah wis bersa, sampai uang ya ning bumi. Cuma Allah aku mau salah, aku mau lewat ujuk-ujuk ning bumi, ngusir tanpa alasan. Tapi dalam skenario Allah sampeyan wong ya ning bumi, Allah wis ngerti nek kekasih Nabi Muhammad sampeyan ning bumi. Akhire ya ono salah. Makane pantes-pantes iku ya ono. Ono napa? Salah. Ora kok salah tenan. Iku meneh salah dalam rencana Tuhan niku mah. Makane ketika Nabi Musa nglabrak Nabi Adam. Nabi Musa pertama muka safah dadi nabi, iku proyek pertama iku nglabrak Nabi. Nabi Musa pas muka safah ning alam roh itu goleki Nabi parani. Anta Adam yo aku Adam, anta Abul Bashar. Akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Mulai cek apal takeno. Akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Redaksine. Engkau adalah orang yang mengeluarkan kita-kita dari surga dan bikin kita masalah. Masalah kesutang BPKB macam-macam. Sengketa sampai mertua, BIP, utang konjol rati percaya, ribet dong lah nanggungnya. Kalau kita gak keluar dari surga kan, wah aman, rasa pidato di dua ya. Rasa PNS itu di dua. Rana pesek, rana ngelek, rana kudisen, kudiken, wanteng apa. Gara-gara jenengan uang jadi elek di utang. Nabi Adam mau senyum-senyum. Tapi tetap gak terima deh. Jadi senyum tapi tetap gak terima diterang. No. Anta Musa kalimu wa dibelem-lem. Musa toh kalimu wa sing pinter toh. Iya, Nabi Musa seneng gitu. Lah iya, ya kula pinter. Kowe sing dikai Taurat toh, nggih. Ning Taurat piye keterangane? Jenengan wis ditulis salah sedurunge digawe. Lah iya aku ra wis ditulis salah sedurunge 40 tahun aku digawe wis ditulis nek ape salah. Dadi salahku wis di skenario pangeran. Jadi salahku mbek catetane dhisik catetane jane aku. Akhirnya fahad ja'adamu Musa. Akhirnya dalam perdebatan itu menang Nabi Adam. Senior dilawan. Artinya ngene Gus Safi, wong Nabi Musa sing nabi kuwi ngrasani Nabi Adam ora trimo. Kok kira nabi ora apa amen ngrasa. Ngarepe wong akeh pisan. Mareni, gue tuan mareni. Gue mau nobahmu. Gue kalau tuan mareni, umbo mau kepeksa cerita, kata. Piye-piye ku, Allah nak cerita. Adam ni sampai gue, paling kan agak apal juz 19 juz berasici. Singu fatalah ko Adam Robi kalimat dan fata pale nganti fata pale. Yo pokoknya nganti nobo. Beri Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaAllah, Alhamdulillah.